السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang enggak mungkin kita bisa hitung. Bagaimana tidak satu nikmat seperti detakan jantung kita saja kita sudah gagal dalam menghitungnya. Dan kalau menghitung saja gagal, bagaimana dengan mensyukuri nikmat-nikmat tersebut secara 100%. Oleh karena itu, hendaklah seorang hamba tahu kapasitas dirinya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, rahimallahu mur'an arafa qadra nafsih. Allah tuh merahmati orang yang tahu diri, tahu kapasitas dirinya, tahu kekurangannya dalam bersyukur, tahu kelalaiannya dalam mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, tahu bagaimana ia masih jauh dalam beribadah, jauh dalam beramal soleh. Maka jika ini yang terjadi dalam pola hamba, maka insya Allah ia akan terus menjadi orang yang baik dan menjadi lebih baik lagi. Adapun hamba yang memusingkan apa yang belum ia dapatkan dan lupa mensyukuri apa yang telah ia rasakan dan dapatkan, maka hidupnya akan berpindah dari satu kegalauan menuju kegalauan yang berikutnya. Kecuali kalau yang belum dia dapatkan itu adalah ibadah, amal soleh, iman, amal. Tapi kalau yang belum dia dapatkan adalah hal-hal duniawi, maka itu mungkin masalah kita selama ini, sehingga kita kurang bersyukur. Dan kalau kita kurang bersyukur, ula in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, marilah kita fokus dengan hal ini. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita kemarin membahas hadis Ummu Salamah bahwa beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita siapapun, jadi semua wanita yang wafat dan suaminya ridho terhadap dia, maka niscaya dia akan masuk surga. Dan kita tahu bersama bahwa Ummu Salamah adalah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu manfaat atau pelajaran dari hadis ini, lihat bagaimana komunikasi suami istri yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kan, sehingga kita secara tersirat bisa memahami bahwa bagaimana Rasulullah SAW mendidik istri beliau. bagaimana Rasulullah SAW mendidik keluarga beliau, dan bagaimana pembicaraan antara suami dan istri. Sehingga istri-istri beliau itu ketika berbicara kepada umat itu berbicara tentang nilai, berbicara tentang amalan, berbicara tentang ibadah, berbicara tentang kebaikan yang selama ini mereka dengar dari suami mereka sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini mereka dididik dengan seperti itu, digembleng dengan seperti itu. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, ribuan hadis yang beliau sampaikan ke tengah-tengah kita. Lihat bagaimana Ummu Salamah. Coba kita renungkan hadirin Allah muliakan, apakah istri kita kalau berbicara dengan orang lain, berbicara dengan teman-temannya, apakah ia akan berbicara tentang value, tentang nilai, tentang ibadah, tentang amalan, tentang ketaatan, tentang konsep, tentang kebaikan, atau dia akan berbicara tentang hal duniawi kepada teman-temannya atau kepada komunitasnya. Lalu pertanyaan kedua kita kejar, kalau ia berbicara tentang nilai, berbicara tentang amalan, berbicara tentang iman, berbicara tentang kebaikan kalau ketemu teman-temannya, pertanyaan berikutnya, apakah yang disampaikan itu adalah hasil didikan kita atau dia belajar di luar? Apakah yang dia sampaikan itu memang hasil gemblengan kita karena kita bicara itu ke dia? Yang tadi malam kita bicara tentang hal tersebut, hari ini dia bilang, aku harus sampaikan ke temanku nih, gitu loh. Ini tuh hikmah yang sangat besar, gitu. Hadirin, ketika Ummu Salamah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, itu kan artinya Ummu Salamah menyampaikan bahwa suamiku berkata, kan itu. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Jadi lihat bagaimana kehidupan rumah tangga di yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya akan nilai, kaya akan hikmah, kaya akan ilmu, kaya akan kebaikan. Lalu coba kita evaluasi rumah tangga kita, evaluasi keluarga kita, apakah kita berbicara tentang nilai-nilai di hadapan istri dan anak-anak, kita bicara tentang kebaikan di hadapan mereka, kita bicara tentang iman, tentang tauhid, tentang Allah tabaraka wa ta'ala, atau kita bahas hanya duniawi, duniawi, duniawi, duniawi, duniawi, duniawi, terus. Ini hal yang sangat penting hadirin untuk kita renungkan. Dan lihat bagaimana ta'zimnya istri kepada suami, padahal disama qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW. Ummu Salamah gak mengatakan berkata suamiku, atau berkata langsung sebut nama. Tapi beliau menyampaikan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di depan, di belakang itu istri itu menta'zim atau memuliakan suaminya. Dipilihkan panggilan yang paling tinggi. Ya jangan dipraktekan juga sama ibu-ibu. Qala Rasulullah SAW. Emang suami ibu-ibu nabi apa? Tapi maksudnya cari panggilan panggilan yang paling mulia bagi suami kita. Jangan direndahkan. Kadang-kadang kita sebagian nggak semua tentu saja. Sebagian ngegibahin suaminya, ngejelek-jelekin suaminya, alih-alih memuliakan suaminya diomongin di belakangnya. Teman-temannya tahu aib suaminya, bukan ngeliat langsung, istrinya cerita terus kalau ketemu. Ummu Salamah tidak. Dan istri-istri Rasulullah SAW juga tidak. Oleh karena itu, ini yang perlu kita renungkan hadirin Allah muliakan. Dan memang salah satu peran ibunda kita atau istri-istri Rasulullah SAW menyampaikan risalah, menyampaikan ilmu, hikmah, konsep yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW secara langsung. Itu salah satu peran penting. Mengapa mereka ditakdirkan berjodoh dengan Rasulullah SAW? Itu dijelaskan sebagian ulama. Kalau nggak salah dijelaskan juga oleh Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Dan itu yang harus dilakukan sebenarnya oleh para istri jika suaminya memang orang-orang besar. Suaminya punya nilai. Suaminya punya banyak ilmu, punya banyak hikmah. Suaminya punya pemahaman yang dalam dalam sebuah bidang atau kehidupan. Coba pikirkan bagaimana kita menjadi jembatan antara ilmu, nilai, hikmah atau skill suami kita ke pihak lain agar itu menjadi hal yang bermanfaat. Mungkin suami kita karena sangat padat kesibukannya tidak punya banyak waktu untuk seperti itu, tapi beliau senang mau, dan beliau udah lakukan itu, beliau sharing, beliau seterusnya, tapi ya waktu terbatas, beliau harus ngurus ini, beliau harus ngurus perusahaan, misal bla bla bla. Nah istrinya cuma masuk, itu salah satu agar ada keberkahan. Keberkahan itu kan banyaknya kebaikan dan kokohnya kebaikan-kebaikan itu dan berkembang kan gitu. Jadi kalau suami kita punya hikmah, punya nilai, punya pandangan yang indah, pandangan yang tajam, yang kita tahu jarang orang punya pandangan seperti suami aku nih. Apa salahnya kita catat gitu. Lalu kita sampaikan, baik mungkin verbal atau apa, khususnya kepada orang-orang yang misalnya mengagumi suami kita atau meneladani atau bawahannya atau ini. Kita bisa bicara biasa kan, bapak itu tuh begini. Oh gitu ya, iya. Kemarin beliau sampaikan kepada saya, kita tuh harus begini, begini, begini. Oh gitu ya? Oh iya. Itu manfaat besar loh hadirin. Dan lu gitu. Dan itu peran ummahatul mu'minin, ibunda-ibunda kita. Sehingga ilmu Nabi SAW khususnya yang terjadi di dalam rumah dan disampaikan di ranah yang paling privasi itu bisa sampai ke tengah-tengah umat. Allah Ta'ala alam bisawab. Adapun keterangan hadits ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ini kita ambil sisi-sisi yang kemarin belum terbahas. Dan intinya hadits ini bukan hanya untuk wanita tapi juga untuk laki-laki. Bukan hanya untuk istri tapi juga untuk suami. Makanya sebagian ulama ketika menjelaskan hadits ini mereka mengatakan bahwa kehidupan rumah tangga innal hayata zaujiyata la tastaqimu umuruha wa la tuthmiru, sesungguhnya kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan istiqomah dan tidak akan melahirkan buah kecuali fi dhilli tamasukil usari wa ta'atufil wijdani, kecuali ketika kedua belah pihak itu benar-benar solid dalam rumah tangga itu, saling merangkul, saling menjaga dan saling mencintai dan mengasihi. Wa ihsasil mar'ati biwajibiha syar'iyyatu jahazaujiha. Di antaranya kata para ulama, kesadaran istri terhadap kewajiban-kewajibannya terhadap suaminya. Dan penerimaan istri bahwa rumah tangga adalah kepemimpinan suami. Dan itu bukan berarti menzalimi dia atau mendiskreditkan dia jika semuanya berusaha menjalankan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Wujub ta'atihi fi ma ahala Allah, dan wajibnya taat kepada suami selama tidak maksiat, makanya tidak secara mutlak. Wa kadzalika ar-rajulu 'alaihi tab'at wa wajibat tab'at wa wajibatun tujaha zaujatihi wa auladihi. Dan begitu juga dengan suami, lihat bagaimana ulama selalu mengajak kita berpikir secara ilmiah, melihat secara tajam, melihat secara ilmiah, melihat secara dua sisi, bukan hanya sisi istri yang terkesan di awal paling kuat dalam hadis ini, dalam arti istri itu harus cari ridho suami, harus cari ridho. Jadi ini terkesan hadis yang mengangkat suami dan menuntut istri gitu loh. Pengen cari ridho suami, itu kan suami benar-benar diangkat, dimuliakan, lalu tanggung jawab dan beban itu di pundak istri. Enggak. Makanya kata wa kadzalika rajul, begitu juga dengan suami. Ya wajib melakukan banyak hal untuk istrinya dan anak-anaknya. Wajib. Wa huwa ra'in mas'ul. Dia adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang istri dan anak-anaknya. Bayangkan ridho dia itu salah satu tolak ukur setelah ridho Allah Subhanahu wa taala, berarti dia enggak boleh ngasal. Dia enggak boleh ngasal. Dan itu harusnya bagi orang-orang beriman itu menimbulkan rasa khawatir, bukan euforia gitu loh. Bukan arogansi yang lain tapi khawatir. Ridho saya itu dijadikan parameter setelah ridho Allah Subhanahu wa taala untuk baik buruknya istri saya. Berarti kan saya harus benar gitu, enggak boleh ngasal. Kan begitu. Ya simpel aja kalau kita atau rekomendasinya dijadikan tolak ukur oleh sebuah perusahaan atau sebuah pihak. Ini ada orang melamar ke saya, katanya direkomendasikan oleh bapak, benar gak kata teman atau sahabat kita di perusahaannya? Iya benar. Oke, saya gak ngerti orang ini tapi saya terima karena rekomendasi Anda ya gitu. Saya butuh ini dan Anda tahu saya, kalau Anda bilang ya saya akan terima dia kalau dengan segala konsekuensi. Dalam arti nama baik Anda dipertaruhkan loh kalau kalau ada sesuatu tentang dengan orang ini, karena saya terima dia rekomendasi Anda. kalau bahasa ini, saya mau tanya sih, Anda ridho nggak sama dia? Gitu. Kalau ridho saya terima. Adapun saya nggak kenal dia, misalnya begitu. Itu kan berat, Hadir. Oh iya, saya ridho. Saya tahu persis dia. Tapi paling nggak ada. Oh, ini nama baik saya dipertaruhkan. Ini standar saya dipertaruhkan. Jadi harusnya suami berpikir demikian. Makanya kan begitu, begitu timbangannya bukan enggak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ridho suami enggak dianggap, Hadirin. Sebagaimana ridho tidak ridho Fir'aun enggak dianggap untuk kebahagiaannya Asia. Jadi keridhoan, ketidakridhoan Fir'aun, ketidakridhoan Fir'aun enggak dianggap sama sekali. Tetap aja Asia masuk surga dan jadi wanita terbaik. Bahkan kata Nabi SAW sempurna, sempurna. Jadi bayangkan, wanita sempurna itu dalam Islam unik-unik, Hadir. Unik-unik. Anomali. Maryam enggak punya suami. Asia, suaminya enggak ridho sama beliau. Jadi itu harus membuat kita berpikir. Bukan hanya soleh loh, sempurna. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Jadi ini bukan hanya untuk istri, tapi ini juga untuk suami. Dan sekali lagi, Hadirin Allah muliakan, apabila seorang istri mencari ridho suami secara mutlak karena begitu mencintai, begitu begitu menyayangi, sehingga ia lebih memilih suaminya daripada cari ridho Allah, maka salahkan sekali Allah Subhanahu wa taala tidak ridho hal tersebut. Dan bisa jadi itu menjadi penyebab seseorang sengsara di dunia dan di akhirat. Masih ingat surat Al-Furqan, Hadirin? Ayat 27, 28, 29. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Di hari kiamat, orang-orang zalim itu gigit jari, Hadirin. Gigit jari itu istilah tentang apa? Stres, antum gigit jari. Sudah putus asa, sudah enggak jelas, sudah. Ini bukan, ini dua tangannya digigit semua. Ya deh, dua tangan. Saking putus asa udah selesai. Tamat riwayat gue, tinggal apa kayak pandangan kosong, gigit duit dah. Terus apa kata orang zalim? Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai, kiranya dulu waktu saya di dunia Saya memilih jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya memilih jalannya Rasulullah. Keputusan-keputusan saya dalam hidup itu sesuai dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus berikutnya apa? Wailata atau ya wailata. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya wailata, celaka aku. Ya wailata, kecelakaan besar menimpa aku. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andai saja aku tidak menjadikan si fulan sebagai khalilku. Khalil itu sahabat, kekasih. Khalil tingkatan yang sangat tinggi dalam hubungan, dalam kasih sayang dan cinta kasih. Jadi andai saja aku tidak menjadikan dia sebagai kekasihku, kenapa kok dia bisa nyesal punya kekasih si fulan itu? Lihat ayat berikutnya. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanul insani khadhula. Sungguh dia telah menyesatkanku dari Al-Qur'an. Sungguh dia telah menyesatkanku dan memalingkanku dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semenjak barang dia lupa saya sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ingat sama Allah. Enggak ingat sama ilmu. Jauh dari ilmu. Jauh dari Al-Quran. Ba'da idz ja'ani. Setelah Al-Quran itu datang ke saya. Padahal dulu tuh ngaji mungkin. Oh dulu semangat. Atau dulu ikut-ikut lah gitu. Saya semenjak kenal, lupa udah. Sejak menjadikan dia kekasih, udah berantakan semuanya. Jauh, gak ini, segala macam. Lupa sama perintah dan larangan Allah. Pokoknya fokus ke dia udah. Ya hidup ini udah gitu. Itu hidup ini milik kita berdua, yang lain numpang gitu bah. Tapi dengan konotasi negatif udah pokoknya yang penting jangan kehilangan dia udah. Yang penting cari ridho dia. Adapun ridho Allah itu udah lupa udah. Berpaling dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulu aku semangat gitu. Padahal dulu itu Al-Qur'an tuh datang. Wakana syaitanul insani khadula. Dan syaitan itu memang senantiasa menjerumuskan manusia dan menghancurkan manusia, memalingkan, menanamkan kebatilan dan kasih apa khayalan-khayalan kepada manusia. Oleh karena itu, coba renungkan orang yang memadu kasih dan fokusnya mencari ridho kekasihnya di atas ridho Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan dia enggak pernah memikirkan ridho Allah. Nanti dia akan gigit jari di hari kiamat. Dia akan gigit jari, dua tangannya digigit semua. Dan nyesel senyesel-nyeselnya. Nyesel senyesel-nyeselnya. Kenapa saya menjadikan dia kekasih? Kenapa saya pilih dia? Dia telah memalingkan aku dari zikir, memalingkan aku dari Al-Quran, memalingkan aku dari mengingat Allah, memalingkan aku dari ibadah, dari amal soleh, dari taqarrub. Padahal dulu udah datang tuh. Coba kita renungkan hadirin. Makanya lihat Asia. Bukan lihat orang-orang soleh terdahulu. Jadi ini yang perlu kita renungkan. Makanya sekali lagi, suami dituntut untuk selalu berada dalam ridho Allah. Kalau tidak, dia yang memalingkan istrinya dari Allah. Dan kalau dia memalingkan istrinya dari Allah, dia tanggung jawab di hari kiamat. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Anda adalah pemimpin dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan istri, carilah ridho suami setelah ridho Allah Subhanahu wa taala. Anda pun menjadikan ridho suami menjadi satu-satunya tujuan hidup, lalu berpaling dari ridho Allah, maka bukan itu yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana hadis ini diriwayatkan dari Ummu Salamah ke kita, dan Ummu Salamah mengatakan Rasulullah bersabda. Ini didikan Rasulullah SAW. Coba kita tanya kepada diri kita sebagai suami, pernah gak kita sampaikan ke istri kita, misalnya, carilah ridhoku selama aku berjalan di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata aku keliru, jangan ikuti saya. Dan kamu tetap aja dalam kebenaran walaupun saya enggak ridho pada saat itu karena saya khilaf misalnya. Karena saya arogan pada saat itu. Pada saat saya egois, pada saat saya terbawa hawa nafsu, pada saat saya tergoda oleh syaitan, semoga Allah jaga saya ya. Tapi kalau ada momen-momen seperti itu, saya ingatkan dan saya perintahkan kamu untuk tetap berada dalam ridho Allah. Pernah gak sih kita ngomong gitu? Hah? Sama istri kita, aku mau bicara sama kamu, tolong dukung aku selama aku berada dalam di atas jalan Allah. Tapi kalau aku keluar karena kekhilafan, karena ini segala macam, kamu jangan ikut-ikutan. Kamu tetap di jalan yang benar nih. Dan kalau bisa tolong ingatkan aku. Doakan semoga istiqomah. Semoga balik lagi. Jadi kalau aku ajak masuk jurang, jangan masuk jurang juga. Ingetin. Dan kamu tetap. Dan tolong kasih aku dalil, kasih aku keterangan ulama. Masih ingat ucapan Abu Bakar As-Siddiq ketika diangkat sebagai pemimpin menggantikan Rasulullah SAW? Beliau kan mengatakan, saya diangkat sebagai pengganti Rasulullah SAW. Tapi camkan baik-baik, saya bukan orang terbaik di antara kalian. Saya bukan orang terbaik di antara kalian. Ya, jelas-jelas beliau yang terbaik di antara umat. Tapi lihat bagaimana beliau. Saya bukan orang terbaik di antara kalian. Itu salah satu ucapan yang diriwayatkan dari beliau. Lalu apa? Fa in ra'aytumuni 'ala haqqin fa'inuni. Kalau kalian melihat aku di atas kebenaran, support aku. Wa in ra'aytumuni 'ala batil fasaddiduni. Dan kalau kalian melihat aku tergelincir, berada di atas kesalahan, tolong luruskan. Itu kalimat pembuka ketika belum naik. kalian. Kalau kalian melihat aku benar, dukung. Kalau melihat aku salah, luruskan. Ati'uni ma ata'atullaha fikum. Kalian harus taat kepadaku selama aku taat kepada Allah. Fa'in asaituhu fala ta'ata li 'alaikum. Kalau aku tidak taat kepada Allah, kalau aku maksiat, kalian jangan taat sama aku. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Coba kita tanya kita sebagai suami, siapa kalau kita lagi ini sama istri kita, pokoknya kamu lihat aja, aku maksiat atau aku taat. Kalau aku maksiat, jangan taat sama aku. Jangan taat. Kamu tuh gak usah takut kalau aku zolimi kamu di belakang kamu khususnya. Allah nggak tidur nggak ngantuk. Allah akan balas aku. Kamu gak usah khawatir. Kamu gak bisa buat apa-apa, tapi Allah bisa. Itu tanamkan iman gitu loh hadirin. Karena tanggung jawab kita besar di hari kiamat. Kalau aku di atas kebenaran, kamu harus support. Tapi kalau aku melenceng, aku khilaf, tolong luruskan. Kamu jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Taati kalau aku taat kepada. Kalau aku maksiat, gak ada ketaatan bagi kamu. Makanya kata Prof, fa innahu siddiq wa siddiq. Emang wajar Abu Bakar As-Siddiq digelari dengan As-Siddiq. Orang yang sangat jujur dan sangat membenarkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa disampaikan. Qadarullah, waktu sudah jam segini dan kita undur lagi sesi tanya jawab untuk esok hari bismillah. Semoga Allah mudahkan. Tapi sekali lagi hadis ini dalam hadirin dan ini renungan bagi kedua belah pihak, bagi suami dan bagi istri. Hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah dan hidup itu bukan menang-menangan. Lagi juga ngapain suami berusaha menang dari istrinya atau istri berusaha mengalahkan suaminya, gak ada gunanya. Kita ini menikah itu ta'awun alal birri wa taqwa. Kerjasama di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.